Apa hukumnya menggunakan make up bagi istri untuk suami? Diterangkan tadi, diperhatikan sisi make up-nya itu. Kalau membahayakan kulit, membahayakan fisik, langsung efeknya atau di masa akan datang ada efek samping yang kurang bagus secara medis, secara kedokteran, kesehatan kulit dan segala macamnya, maka tidak boleh. Jangan menggunakan make up yang seperti itu. Gunakan make up yang aman tadi, bisa glowing tapi aman dan enggak ada unsur merusak. Ada menggunakan herbal itu jelas insyaallah.